قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله الشرح قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة. Kalau keimanan terhadap hari akhir itu merupakan salah satu dari rukun enam. Rukun iman yang, enam rukun iman. Allati yakumu alaihal iman, yang ditegakkan atasnya iman. Fa innal imana bihi imanan tamman kamilan. Maka sesungguhnya beriman kepadanya dengan keimanan yang sempurna, la yatahaqqaq, itu tidaklah terjadi keimanan yang sempurna itu, illa idza amana al-'abdu, kecuali apabila seorang hamba itu beriman, bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min umuril ghaib, allati takunu ba'dal maut, dari perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi setelah kematian. Jadi harus diimani oleh seorang mukmin. Itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul yang mengabarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah matinya. Ya, mulai dari alam barzakhnya, dari fitnatul kuburnya, sampai kepada akhir dia masuk surga atau masuk neraka. Wadhabitu fi dzalik annaha umurun mumkinatun. Dan yang menjadi dhabit, ketentuan dalam permasalahan ini, bahwa ini adalah perkara-perkara yang memungkinkan. Akhbaro biha shadiqu shalawatullahi wa salamu alaihi. Ya, perkara yang mungkin terjadi, apalagi kalau dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa jujur dengan ucapannya. Wa kullu mumkinin akhbaro bihi shadiq, dan setiap perkara yang mungkin. Mungkin itu maksudnya bukan mustahil, ya. Bukan perkara yang mustahil, setiap yang memungkinkan yang dikabarkan oleh hamba yang senantiasa jujur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajibul imanu biwuku'ihi kama akhbar, wajib beriman akan terjadinya sebagaimana yang Rasulullah kabarkan, persis tidak terpeleset. Karena apa yang dikhabarkan oleh Rasul itulah yang diwahyukan dari Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala alimun bi kulli syai'in. Naam. Jumlatan wa tafsilan. Ilmu Allah itu, Allah mengetahui segala sesuatu terperinci dan secara globalnya sesuatu. Fa inna hadhihi al-umura la tustafadu illa min khabarir rasul, karena perkara-perkara seperti ini, perkara-perkara yang ghaib, kejadian-kejadian setelah mati, tidaklah mungkin seseorang mengambil faedah tersebut, ya, kecuali dari khabar rasul, datang dari Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlu sunnati wal jamaah yu'minuna bidzalika kullih. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani itu semuanya. Wa amma ahlu al-muruq wal ilhad min al-falasifati wal mu'tazilah. Adapun dari kalangan kelompok yang muruq, yakni muruq anid-din, kelompok yang keluar dari agama, keluar dari ketetapan Allah dan Rasulnya, dan menyimpang dari kalangan filsafat, para filosof, dan Mu'tazilah, yang mendahulukan akalnya daripada wahyu. Fayunkiruna hadhil umur, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini, min soalil qabr, berupa pertanyaan di alam barzakh, alam kubur, mereka ingkari. Wa min na'imil qabr, kenikmatan di alam kubur pun mereka ingkari. Wa adzabihi, siksaan kubur. Wa sirat, tentang adanya sirat. Wal mizan, timbangan. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Bidakwa annaha lam tathbut bil aql, hanya dengan alasan bahwa ini tidak bisa ditetapkan dengan akal. Nah, tidak bisa ditetapkan dengan akal. Sedangkan akal itu adalah sumber dari segala sesuatu, kata mereka. Nah, yang menjadi permasalahan, kata mereka, terjadi pertentangan antara dua hal yang penting kedua-duanya, yaitu nakal dengan akal. Nakal berupa wahyu, akal yang merupakan sumber segala sesuatu. Nah, kata Al-Fakhrul Razi, jika bertentangan antara akal dan nakal, maka di sini ada beberapa keadaan yang kita tidak bisa keluar dari keadaan itu. Nah, ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kita mengamalkan kedua-duanya. Kita mengamalkan kedua-duanya. Tidak mungkin, hah? Kita mengamalkan nakal, kita mengamalkan akal. Tidak mungkin, karena kedua-duanya kan saling bertentangan. An-naqiban la yajtami'an. Dua hal yang saling bertentangan tidak akan berkumpul, bertemu, kata mereka. Ah, kemungkinan yang pertama ini berarti tidak bisa. Ada kemungkinan yang kedua, yaitu apa? Ditolak kedua-duanya. Ditolak nakal, tolak juga akal. Ah, ini juga tidak mungkin. Dua hal, perkara yang sangat penting kedua-duanya ditolak. Tidak mungkin. Harus ada salah satu yang harus diterima. Nah, tidak benar menolak kedua-duanya. Ya, menolak kedua-duanya berarti menolak yang qat'i. Oh, berarti kalau demikian, kemungkinan yang ketiga, kita menerima nakal dan menolak akal. Ya, lebih mendahulukan wahyu dan menolak akal. Nah, sekarang kemungkinan yang ketiga ini kita lihat, kata Fakhrul Razi. Seseorang, ya, mengetahui bahwa yang menyelamatkan mereka adalah di saat mereka mengikuti wahyu. Wahyu ini kita fahami yang membawanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini, ya, adalah merupakan utusan. Ya kan? Yang mengutus siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian, ketika kita meyakini bahwa Rasul ini utusan, kita meyakini yang mengutusnya yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita sampai tingkat keyakinan bahwa Allah itu ada. Kita meyakini Allah itu ada dengan apa? Dengan akal. Ya. Berarti akal ini merupakan sumber di dalam mengenal Allah. Sedangkan wahyu ini hanya merupakan cabang-cabang. Wahyu, dengan wahyu kita mengetahui ada yang membawa wahyu, yaitu Rasul. Rasul ini, kita mengetahui Rasul ini sebagai utusan karena ada yang mengutusnya, yaitu Allah. Kita meyakini adanya Allah dan kita beriman kepada Allah dengan apa? Dengan akal. Maka tidak mungkin kita mendahulukan cabang lalu kita meninggalkan akal sebagai sumber di dalam menetapkan Allah. Berarti kalau demikian tidak ada kemungkinan yang lain kecuali kemungkinan yang keempat, mendahulukan akal sebagai aslud dan menolak nakal sebagai fara. Hebat kan? Nah, dalail aqliyah ini disebabkan karena mereka terbiasa membaca kitab-kitab filsafat. Naam, tetap aqlaniyun. Sehingga sampai pada tingkatan bahwa sesuatu ini ya diimani seluruhnya secara akal. Akal adalah sumber segala sesuatu. Sehingga di dalam menetapkan sesuatu harus disesuaikan dengan akal. Kalau tidak masuk akal, maka tidak diterima. Walaupun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang menjadikan mereka sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada wahyu, beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya. Kita mengiman Allah dengan wahyu. Kita beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang dikhabarkannya. Naam. Maka dari mukaddimah ini ya ikhwan, ya, mereka juga memiliki mukaddimah yang lain dalam hal berdakwah, bahwa awal seseorang itu yang harus dia amalkan adalah berfikir, berakal. An-nazar wal qasdu ila an-nazar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa perintah Rasulullah? Kamu mendatangi mereka dan ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadatain, wahyu. Tidak diajak mereka untuk mengatakan kalian berpikir dulu. Ya, nawar. Nah, berpikir dulu. Menggunakan akal. Tidak. Diperintahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, dari sinilah sesatnya para aqlaniyun. Ya, dulu sampai sekarang demikian pula. Antum lihat pengkaderan-pengkaderan ya yang mereka ashabul aqlaniyin dari kalangan kaum Mu'tazilah dan juga sebagian mereka ya dari kalangan Muhammadiyah, itu pengkaderan-pengkaderan dalam di saat mereka mengkader para pemuda itu biasanya ada istilah pengosongan dulu. Ya. Enggak tahu ya. Dalam pengkaderan itu ada istilah pengosongan. Saya lupa istilahnya apa. Hah? Apa? Enggak. Ada istilah mereka. Nah. Jadi seorang dikosongkan dulu. Nah. Jadi ditantangkan dalil-dalil akli, dalil-dalil filsafat untuk meragukan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu kemudian setelah itu mulailah diisi. Pertamanya dengan apa? Dengan nazar. Ya, teori. Nah, sampai ada kejadian. Ya, ketika sedang adanya pengkaderan, lalu mereka diragu-ragukan tentang Islam, diragukan tentang adanya Allah. sampai di antara yang di kadar ini meyakini bahwa Allah itu tidak ada. Sampai pada tingkat itu. Ketika di saat itu mereka kembali ingin memberikan masukan tentang Islam dan keyakinan tentang Islam, orang ini sudah kokoh dengan prinsipnya tidak ada Allah. Nah, akhirnya murtad dari Islam. Ya. Nah, ini berawal dari cara mereka bahwa kewajiban seorang manusia yang pertama adalah an-nadhar itu. Berpikir dulu. Padahal bukan demikian. Allah dan Rasul yang memerintahkan yang pertama adalah syahadatain. Nah, dan meyakini dua kalimat tersebut, kemudian syariat-syariat yang berikutnya. Wal aqlu indahum huwal hakimul awwal. Dan akal menurut mereka adalah hakim yang pertama. Alladzi la yajuzul imanu bi syai'in illa an tariqi. Yang tidak boleh seorang mengimani suatu kecuali melalui jalan akal. Wa hum yaruddunal ahaditsal walidata fi hadhil umur. Lalu mereka menolak hadis-hadis yang datang dalam permasalahan ini bidakwa annaha ahaditsu ahadin, dengan alasan hadis-hadisnya ahad. Sedangkan ahad itu min babid dunun, tidak qat'i kata mereka, tapi dhanni. La tuqbalu fi babil i'tiqad, tidak bisa diterima dalam bab akidah. Ini persis manhajnya Hizbut Tahrir. Ya. Persis sekali. Manhaj Mu'tazilah gaya baru yang dipegang oleh kaum Hizbut Tahrir yang menolak hadis-hadis ahad dengan alasan tidak bisa diterima dalam permasalahan akidah. Wa ammal ayat fayu'awwilunaha bima yasrifuhan ma'aniha. Adapun ayat-ayat, maka mereka mentakwil, merubah-rubahnya dari makna-makna yang sebenarnya. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.